إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شرور أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يؤلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah kajian Jumat pagi Musala Al-Ikhlas Sendowo dan para pendengar setia Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian dan dalam tema fikih bertandan dan berhias dari buku yang berjudul At-Fatwa fi Zinati Binti Hawa karya Ummu Salamah Al-Abbasiyah hafizahallahu taala. Poin bahasan selanjutnya adalah as-sabru atau al-khidabu, yaitu pacar atau pewarna. Tentang masalah ini atau dalil tentang dalam masalah ini adalah hadis yang diriatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari jalur sahabat Jabir bin Abdullah radallahu anhu. Beliau mengatakan atau bercerita bahasanya Abu Quhafah adalah bapak dari Abu Bakar As-Siddiq radallahu taala anhu. Dan Abu Quhafah ini nama aslinya adalah Uthman. Karena Abu Bakar As-Siddiq, ada satu versi mengatakan bahasanya Abu Bakar adalah kunyah dan nama aslinya adalah Abdullah, sehingga Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah ibn Uthman dan Abu Quhafah adalah Uthman. Nah, utiya bi Abi Quhafah, Abu Quhafah didatangkan pada saat hari penaklukan kota Mekah ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan ikrar syahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dibawa oleh anaknya, yaitu Abu Bakar, digendong oleh Abu Bakar untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat hari penaklukan kota Mekah. Meskipun sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Bakar ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tindakannya ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kenapa engkau susahkan orang tua? Kenapa kau susahkan orang tua? Kenapa engkau tidak kabarkan kepadaku biar aku yang akan datang menemui Abu Quhafah?" Menemui Abu Quhafah, maka Abu Bakar As-Siddiq ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perbuatannya ini. Hal ini menunjukkan bahwasanya dalam Islam terdapat hukuk kibari sinni, adalah hak-hak untuk orang yang sepuh untuk dihormati dan dihargai meskipun dia pemula dalam iman atau bahkan dia masih kafir. Ya, tentu sebelum bersyahadat berarti Abu Quhafah ini kafir. Meskipun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Abu Bakar, karena perbuatannya menggendong ayahnya yang sudah tidak bisa banyak bergerak, dibuat susah, dibuat payah, digendong dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, kalau engkau kabarkan, maka aku akan datang biar aku yang mengalah mendatangi Abu Quhafah dan mendengarkan ikrar syahadatnya. Demikian penghargaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang sepuh. Dan dalam masalah ini terdapat risalah yang judulnya Hukuk Kibari Sini, karya Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr, dan risalah tersebut pernah kita bahas, pernah kita baca di kajian sore bulan Ramadan dan rekamannya ada. Maka satu hal, satu buku yang bagus ya, mengingatkan kita ya, tentang betapa indah dan mulianya Islam. Ya, orang yang sepuh, orang yang tua, meskipun dia bukan orang tua, punya hak yang khusus yang diberikan oleh Islam yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ra'suhu, dan kepala Abu Quhafah itu seperti saghomah, satu tumbuhan yang bunganya putih dan daunnya putih. Bayadhan, putihnya, artinya kepalanya Abu Quhafah ini sudah beruban semua. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ghayru hadza bi syai'in, ubalah uban ini bi syai'in dengan sesuatu, wajtanibus sawada, namun jailah warna hitam. Dan kita katakan bahwasanya al-ibratu bi umumil lafdi la bi khusus sabab. Bahasanya kesimpulan hukum itu berdasarkan hadis yang teksnya umum dan bukan latar belakang historis yang bersifat khusus. Ya, karena sebagian sebagian orang ketika menyikapi hadis ini mengatakan bahasanya menjahi warna hitam itu berlaku untuk orang yang sudah tua renta. Namun kalau wajahnya masih terlihat muda, ya, masih terlihat muda, maka tidak mengapa untuk mengubah uban dengan warna hitam. Yang tidak boleh wajahnya sudah tidak lagi wajah berambut hitam, ya, namun dia pakai dan dia semir dengan warna hitam. Nah, itu yang tidak boleh, kata sebagian orang. Ya, ini kan untuk Abu Quhafah, untuk Abu Quhafah, dan dia adalah orang yang sudah tua renta. Jalan saja tidak bisa, perlu digendong, kemudian beruban semua. Nabi, kemudian Nabi katakan, ghayru hadza bi syai' wajtanibus sawada. Demikian sikap sebagian orang terhadap hadis ini. Namun kita katakan al-ibratu, kita jawab dengan al-ibratu bi umumil lafdi la bi khususi sabab. Nabi mengatakan wajtanibus sawada, dan jailah warna hitam. Nabi tidak memberikan persyaratan kalau sudah tua renta. Maka ini menunjukkan bahasanya wajtanibus sawada, jauhilah semir hitam, itu berlaku umum. Baik wajahnya itu adalah wajah yang masih terlihat muda, masih pantas rambutnya hitam, ataukah wajahnya adalah wajah orang yang tidak pantas berambut hitam. Semuanya terlarang, dan Nabi larang untuk menyemir ubannya dengan warna hitam. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan hadis ini kemudian jadi ghayru hadza bi syai'in, jadi dalil dianjurkannya untuk menyemir uban, dan wajtanibus sawad itu menghasilkan hukum terlarangnya menggunakan warna hitam untuk menyemir uban. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, senyata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal yahuda wal nasara la yasbiruna fakhalifuhum. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak menyemir rambut, menyemir uban mereka, maka selisilah mereka, selisilah orang Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mukhalafatul kufar, mukhalafatul musyrikin, menyelisihi orang-orang musyrik, menyelisihi orang-orang kafir, tepatnya Yahudi dan Nasrani, dengan cara kaum muslimin dianjurkan untuk menyemir ubannya. Namun sebagaimana kita ketahui, hukum menyemir uban itu dianjurkan dan tidak wajib. Hukumnya dianjurkan dan tidak wajib. Maka orang yang beruban yang tidak menyemir ubannya, maka dia meninggalkan satu hal yang dianjurkan, dan tidak kita katakan dia melakukan satu hal yang haram. Maka di sini terdapat pelajaran bahwasanya menyerupai orang kafir itu tidak mesti hukumnya haram. Tidak mesti hukumnya haram. Sebagian orang punya kaidah semua tasabuh, semua menyerupai orang kafir itu haram. Ini satu kaidah yang tidak tepat. Menyerupai orang kafir satu hal yang memang jika itu betul-betul khasnya orang kafir, satu hal yang terlarang. Menyerupai orang kafir, jika itu betul-betul orang yang orang kafir dan itu betul-betul menyerupai dan khasnya mereka, satu hal yang terlarang. Namun hukumnya itu bisa jadi bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bisa lagi meninggalkan satu hal yang dianjurkan. Sebagaimana berkenaan dengan masalah puasa Asyura. Bagaimana kalau jika seorang itu puasa Asyura cuma tanggal 10 saja, yang ini serupa dengan orang Yahudi. Maka ulama berselisih pendapat tentang puasa Asyura yang cuma 10 Muharram saja tanpa 9-nya, apakah hukumnya makruh ataukah hukumnya tidak makruh? Apakah hukumnya berarti meninggalkan satu hal yang mustahab, yaitu dianjurkan untuk puasa pada tanggal 9. Kesimpulannya, pendapat yang dinilai lebih kuat tidak makruh. Puasa 10 Muharram saja itu tidak makruh, cuma meninggalkan satu hal yang dianjurkan. Namun tidak kita katakan hukumnya makruh. Maka kita lihat di sini, maka orang yang tidak menyemir ubannya, orang yang tidak menyemir ubannya berarti dia menyerupai Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi perintahkan untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani dengan menyemir uban. Namun ingat, hukum menyemir uban yang disampaikan oleh para ulama fikih, hukumnya mustahab, hukumnya dianjurkan. Maka orang yang tidak menyemir ubannya, maka dia meninggalkan satu hal yang dianjurkan. Tidak disebut dan tidak dikatakan melakukan satu hal yang haram karena tasabuh dengan orang kafir. Maka di sini realita hukum yang diberikan oleh para ulama fikih dan dalilnya memberikan pelajaran kepada kita, pelajaran penting, bahwasanya tidak semua menyerupai orang kafir itu hukumnya haram. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada sekelompok orang yang menyemir di akhir zaman, menyemir dengan warna hitam, yaitu menyemir ubannya dengan warna hitam. Seperti tembolok burung merpati yang berwarna hitam. Mereka tidak mencium bau surga. Di sini diatkan oleh Abu Dawud bi isnadin sahihin dengan sanad yang sahih. Dan ini di antara alasan ulama yang mengatakan menyemir dengan warna hitam, menyemir uban dengan warna hitam hukumnya haram. Perlu diketahui bahasanya ulama fikih dalam masalah hukum menyemir uban dengan warna hitam berselisih dengan dalam 3 pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya haram, dan ada yang mengatakan hukumnya makruh, dan ini pendapat jumhur mayoritas ulama. Kemudian ada pendapat yang mengatakan mubah, karena mengingat sebagian sahabat itu menyemir ubannya dengan warna hitam semacam cucu Nabi Al-Hasan bin Ali dan yang lainnya. Namun tentu yang tepat, pendapat yang mengatakan mubah adalah pendapat yang kurang tepat. Dalam hal ini kita katakan perbuatan sahabat yang menyelisihi aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu satu hal yang tidak bisa kita ambil. Ketika misalnya sahabat berselisih antara yang membolehkan menyemir uban dengan warna hitam dengan yang tidak, dan hadis pun menunjukkan larangan menyemir uban dengan warna hitam, maka tentu yang tepat adalah sahabat yang melarangnya. Maka menyemir uban dengan warna hitam tidaklah tepat kalau disimpulkan hukumnya mubah, ya, meskipun itu dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi. Ya, kita katakan mereka punya uzur, dalam hal ini punya uzur, sehingga ya, mereka punya uzur dalam masalah ini, boleh jadi karena tidak mengetahuinya hadis yang melarang atau karena sebab-sebab yang lain. Maka yang tepat adalah menyemir uban dengan warna hitam, satu hal yang terlarang, boleh jadi hukumnya makruh sebagaimana pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, atau hukumnya haram sebagaimana pendapat sebagian ulama. Dan alasan paling kuat, alasan terkuat yang disampaikan oleh ulama yang mengharamkannya adalah hadis ini, hadis riwayat Abu Dawud, karena di situ terdapat ancaman yang sangat keras, tidak mencium bau surga. Dan dalam masalah ini Syekh Mukbil Ibn Hadi Al-Wadi'i punya buku khusus yang judulnya adalah Tahrim Haramnya Menyemir Dengan Warna Hitam. Ya, beliau punya risalah khusus untuk menguatkan pendapat ulama yang mengharamkan menyemir dengan warna hitam. Dan jumhur memahami hadis ini dengan mengatakan bahasanya mereka tidak mencium bau surga bukan karena menyemir uban dengan warna hitam. Menyemir uban dengan warna hitam itu adalah ciri mereka, namun bukan itu yang menjadi sebab. Jadi nanti akan ada sekelompok orang yang dia punya kesesatan dan penyimpangan, mereka ini punya menyemir ubannya dengan warna hitam. Dan mereka ini adalah orang-orang yang tidak mencium bau surga. Bukan karena semiran ubannya dengan warna hitam, namun karena faktor yang lain. Karena faktor yang lain itu makna hadis ini menurut jumhur ulama memaknai hadis ini dengan yakhdubuna fi akhir zaman bisawat. Nah, itu bicara tentang ciri mereka. Ini bicara tentang ciri khas mereka dan bukan sebab dan illah yang menyebabkan mereka tidak mencium bau surga. Ya, maka ringkasnya berarti antara ulama yang mengharamkan ataukah memakruhkan ini mereka berselisih pendapat dalam memahami yakhdibuna bisawat kahawasilil hamam. Apakah ini illah ataukah ini bukan? Bukan illah untuk la yarihuna ri'atal jannah ataukah bukan? Nanti ulama yang mengatakan itu adalah ilahnya, ilah karena mereka tidak ilah yang menyebabkan mereka tidak bisa mencium bau surga, maka nanti kesimpulan hukumnya adalah haram. Namun yang mengatakan itu bukan ilah dan tidak ada alasan yang tepat untuk mengatakan itu adalah ilah hukumnya, itu sebab mereka tidak mencium bau surga, ya, maka akan berkesimpulan bahwasanya ini satu hal yang hukumnya makruh. Ala kulli hal, ini satu hal yang terlarang dan seorang muslim akan bersemangat untuk meninggalkan hal yang terlarang, terutama khujan anil khilaf, dalam rangka keluar dari perselisihan ulama. Dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah ta'ala mengatakan menyemir rambut kepala atau menyemir rambut itu perlu rincian sebagai berikut. Yang pertama adalah rambut tersebut adalah uban. Maka dianjurkan untuk disemir namun dengan selain warna hitam. Lihat yustahabu di garis bawahi. Hukumnya mustahab. Orang yang meninggalkannya maka dia tidak melakukan satu hal yang haram. Namun dia meninggalkan satu hal yang mustahab. Padahal ketika dia tidak mencium, tidak menyebar ubahnya, maka dia menyerupai Yahudi dan Nasrani. Menyerupai Yahudi dan Nasrani. Kemudian meninggalkan hal yang mustahab dan bukan meninggalkan satu hal yang hukumnya wajib. Maka menyelisihi orang kafir itu tidak mesti hukumnya wajib. Tidak mesti hukumnya wajib. Boleh jadi hukumnya mustahab. Maka yustahabu dianjurkan baginya untuk menyemai rambutnya dengan selain warna hitam. Ya, dengan menggunakan sejumlah tumbuh-tumbuhan. Bisa dengan hina. Dengan tumbuhan yang biasa diterjemahkan dengan pacar. Kemudian wasmah. Wasimah membacanya. Boleh di sinnya di sukun atau sinnya di kasrah. Wasimah atau wasmah. Di kamus dikatakan, Mujamul Wasit dikatakan dia adalah nabatun ashwiyun. Sejenis rumputan. Zira'i, dia adalah zara' ditanam dan dia menghasilkan yang dipakai untuk biasa dipakai untuk oleh orang Arab atau sebagian orang Arab untuk mewarnai rambut. Dan katam ini juga nama tumbuhan. Nama tumbuhan yang menghasilkan warna biru kehitam-hitaman. Dan sufrah atau safarah tumbuhan yang berwarna kuning, yang menghasilkan warna kuning. Wa amma sibghatu bisawat, adapun menyemir dengan warna hitam maka tidak diperbolehkan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghayru hadza syaiba, ubalah warna uban dan jauhilah warna hitam. Ya, kata Syaikh Muhammad bin Ibrahim, dan hukumnya ini bersifat umum, larangan ini bersifat umum, berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ini pendapat yang lebih kuat, dan ini sebagaimana dikatakan oleh oleh An-Nawawi di judul bab Riyadus Salihin. Biasanya larangan memberikan warna hitam untuk uban itu berlaku umum baik laki-laki ataupun perempuan, dan ini adalah mazhab Syafi'i. Namun perlu diketahui ada sebagian pendapat, kalau sekedar pendapat, sebagian berpendapat mengecualikan perempuan dalam rangka berhias untuk suaminya. Namun jika perempuan tersebut mewarnai ubannya dengan warna hitam, itu untuk berhias untuk suaminya. Kalau berhias untuk suami tetangganya, tentu berarti tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan kalau itu satu hal yang haram. Namun pendapat yang lebih tepat, dengan tidak tutup mata adanya pendapat yang lain dalam masalah ini, larangan menyemir dengan warna, menyemir uban dengan warna hitam itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua adalah manakala belum jadi uban, ini masih kemudian hitam, maka beliau katakan hendaknya dibiarkan dalam keadaannya dan asal penciptaannya. Walai khoyar, tidak perlu diubah kecuali jika warnanya adalah warna yang bikin sepet mata, warna yang jelek. Maka boleh kemudian diberi warna bima yuzilu tashwihaud, yang menghilangkan jeleknya kepada warna yang tepat. Maka kalau hitamnya hitam kusam, maka boleh pakai sampo atau yang lain yang mengembalikannya kepada warna yang tepat untuk rambut tersebut, yaitu hitam mengkilap. Maka boleh pakai sampo dan yang lainnya yang menghitamkan menghitamkan rambut. Amma sya'ra at-tabi'i, adapun rambut yang normal yang tidak ada padanya tashwihun jelek, fa'ina yutrok, maka dibiarkan ala tabiati sebagaimana keadaan asalnya, karena tidak ada alasan litariri untuk mengubahnya. Alasannya adalah mengikuti artis, mengikuti orang-orang fasik yang rambutnya hitam kemudian jadi diubah, dikasih warna yang lain, biar rambutnya sebagaimana rambutnya orang Eropa, orang kafir atau yang lainnya. Maka jika motivasinya semacam itu jelas, maka ini motivasi yang terlarang. Oleh karena itu maka kemudian selanjutnya dikatakan, dan jika menyemir uban atau menyemir rambut tersebut ala syakl dalam bentuk yang ada padanya menyerupai wanita kafir dan kebiasaan mustauradah yang diimpor dari orang kafir, maka tidak diragukan haramnya. Baik semir tersebut dalam satu model atau beberapa model. Yang ini dalam wawam mayusama, inilah yang dinamakan ya, di kalangan orang-orang Saudi di masa silam zamannya Syaikh Muhammad bin Ibrahim dengan sebutan tamyiz. Dan lajnah da'imah, para ulama yang duduk di lajnah da'imah ditanya tentang hukum menyemir rambut. Maka jawaban beliau-beliau, tidaklah mengapa memperbaiki rambut kepala seorang wanita dengan mencucinya atau dengan bahasa kita mencuci rambut ya. Apa bahasa salonnya? Bahasa salonnya apa? Krimbat. Wal mashti, demikian juga menyisirnya. Demikian juga meletakkan materi-materi yang itu memperbaiki kualitas rambut. Wa idza kana fi syai'un, jika ada padanya uban atau warna yang jelek, kusam misalnya, maka bisa kemudian disemir dengan selain warna hitam. Adapun jika warnanya warna yang normal, tidak ada padanya uban, tidak pula warna yang jelek, maka tidaklah disemir dengan semir yang mengubah warnanya yang asli. Ini. Karena tindakan ini adalah tadlis, penipuan, wa taghyir lil khilqah, dan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa asbagh al mustahdasa, sedangkan semir-semir yang baru ma'amafia di samping ada badannya menyerupai wanita-wanita fasik, maka itu membahayakan rambut dan membahayakan kulit kepala. Maka di sini terdapat disampaikan sejumlah kutipan dari ahli kesehatan tentang bahaya sejumlah semir rambut. Sebagaimana dikatakan oleh dokter, ini doktor di sini maknanya dokter. Ini, doktor dalam bahasa orang Arab itu bisa maknanya doktor, dalam bahasa kita bisa maknanya tabib. Di sini doktor, di sini maknanya tabib, maknanya dokter. Ini ada kutipan perkataan dokter, namanya dokter Arab, namanya Aiman Muhammad Usman, dan dia adalah akhsai, mungkin yang dimaksud adalah spesialis kulit dan ini, alat kelamin, apa biasanya memang sama ya, di sini juga kulit dan kelamin ya, satu pasang ya. Beliau mengatakan kathir minan nisa, banyak wanita yang yusrifnya berlebih-lebihan fi fardhi sya'ri. Nah, ini saya tidak tahu makna pas untuk fardhi sya'ri. Tentu fardun artinya tunggal atau maknanya meluruskan atau menyiapkan. Ini tata rias rambut mungkin, atau kalau tidak tata rias rambut maknanya meluruskan rambut. Karena nanti di belakang itu dihubungkan dengan masalah mengkeriting rambut. Ya, kalau tidak tata rias rambut atau makna fard di sini adalah meluruskan rambut. Wawadak, dan meletakkan al-asbar al-mulawwana, dan semir-semir berwarna. Wahada bitabak, dan ini secara tabiat menjadi sebab yang faktor yang paling penting min asbab yang menyebabkan takasufi sya'ar, getas dan rapuhnya rambut, mudah patah. Karena ya, semir-semir ini memuat menelmawat materi kimiawi yang berbahaya bagi rambut. Kemudian ada dokter wanita namanya Muna Abdul Ghafar. Jadi adalah istisyariyah al-amrat al-jildiyah. Dia adalah konsulen penyakit kulit. Kalau dokter di dunia dokter ada dokter umum, nanti kemudian ngambil spesialis mutakhasis. Nah, nanti kemudian spesialis dua itu biasa disebut konsulen. Nah, ini disebut konsulen istisyariyah. Maka dia konsulen, ini atasnya spesialis al-amrad al-jildiyah, khusus untuk penyakit kulit di Mustashfa As-Salam Bijiddah di Jeddah. Beliau mengatakan lila asafi syadid, dengan sangat disayangkan banyak wanita yata'amal yang menyikapi rambutnya dengan sikap yang salah, yang ini menunjukkan kebodohan dan menunjukkan istihtar. Istihtar maknanya dhihabul akal, ya, hilangnya akal dalam satu waktu yang sama. Wadhalika min khilal, yaitu melalui istirdam menggunakan materi-materi kimia fisabr dalam untuk menyemir rambut. Kemudian wal fardi wa taja'id. Taja'id itu menggeriting rambut. Nah, taja'id itu menggeriting. Ini dijajarkan dengan al-farad. Ya, maka mungkin artinya adalah meluruskan rambut, al-farad di sini. Meluruskan dan menggeriting rambut. Mimma yuntij, yang ini menyebabkan rontoknya rambut dengan bentuk yang sangat mengganggu. Wabitali, sehingga pada gelirannya wanita tersebut tidaklah menjumpai di hadapannya pilihan lain selain pergi ke dokter. Mutanasiyah, dia lupa bahwasanya dialah yang menjadi sebab pokok rontoknya rambutnya. Ini beberapa kutipan dari ahli kesehatan tentang bahaya semir rambut dari bahan kimia. Maka bagaimanakah berkenaan dengan semir rambut? Maka pilihlah bahan yang sehat. Bahan yang sehat, jika kemudian bahannya adalah bahan-bahan yang berbahaya untuk rambut dan kulit rambut, tentu satu hal yang terlarang. Nah, demikian juga pilihlah bahan-bahan yang tidak menghalangi sampainya air ke rambut. Itu dua poin yang patut diperhatikan berkenaan dengan pilihan kiat untuk memilih bahan semir rambut. Yang pertama adalah hindari bahan-bahan kimiawi, utamakan kemudian cari kemudian yang tidak berdampak negatif kepada rambut, dan semua yang berbahaya terlarang dalam Islam, la dharara wala dirara. Kemudian cari yang tidak menghalangi, tidak berupa cat atau semacam itu yang menghalangi sampainya air pada rambut kepala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dan dakwah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'muru bil ma'ruf wa yanha'uhum 'anil munkar. Sang nabi itu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan yang ma'ruf larangan yang mungkar, menghalalkan yang thayyib yang baik-baik dan mengharamkan semua yang jelek. Dan semua yang addar, semua yang berbahaya itu khaba'is. Kemudian para ulama yang duduk di lajnah da'imah lil ifta' ditanya tentang hukum menggunakan sampo rambut, wazuyut, fisya'ar, dan minyak rambut. Maka jawabannya, al-aslu, hukum asal penggunaan sampo dan minyak rambut untuk meminyaki rambut, hukum asalnya adalah halal. Illa idza tahaqqaqa, kecuali jika terwujud, jika dipastikan adanya mani', adanya faktor penghalang yang menghalangi kita untuk menggunakannya, semacam sampo tersebut istimal memuat unsur yang haram. Ini semacam misalnya unsurnya kok ada unsur najisnya misalnya, maka berarti meletakkan najis di badan tentu satu hal yang terlarang. Atau ada badannya dororon, bahaya, yang bahayanya lebih besar daripada maslahatnya, atau sama dengan, sederajat dengan maslahatnya. Kalau itu sederajat, maka berlaku kaedah dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah kejelekan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat. Perlu diketahui kaedah ini berlaku dan hanya berlaku manakala sederajat. Kalau maslahatnya besar dan ada mafsadahnya, tidak berlaku kaidah ini. Manfaatnya besar, ada bahayanya. Namun bahayanya ya, tidak sebesar manfaatnya, maka tidak berlaku. Mencegah bahaya lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Namun yang berlaku adalah mengambil yang paling besar manfaatnya. Maka dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalah, perlu diketahui letak penggunaan kaidah ini, yaitu manakala kita anggap sama antara manfaat dan bahaya dari satu hal. Kemudian kita lanjutkan pembahasan tentang syarul hawajib, tentang tentang alis. Diatkan oleh oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari jalur Al-Qamah. Al-Qamah mengatakan la'ana Abdullah, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud, yang biasa disebut juga dengan sebutan ibnu Ummi Abad. Ummi Abad adalah nama ibu beliau, dan beliau suka disebut dengan sebutan ibnu Ummi Abad karena ibunya itu Muslimah. Ya, lain halnya dengan bapaknya yang tidak masuk Islam. Maka beliau lebih populer dan lebih suka disebut dengan sebutan ibnu Ummi Abad. Dan jika kita baca riwayat kemudian dijumpai nama Abdullah, maka cara menentukannya dengan melihat siapakah muridnya, siapakah yang mengatakan. Kalau itu adalah muridnya Ibnu Mas'ud, Al-Qamah atau yang lain, ya, maka Abdullahnya Al-Qamah itu Abdullah Ibnu Mas'ud. Nanti kalau Abdullahnya Nafi, maka nanti Abdullah bin Umar Ibn Khattab. Kenapa juga mengatakan qala Abdullah. Nah, namun Abdullahnya di situ jangan Abdullah bin Mas'ud, namun Abdullah Abdullah bin Umar. Maka para tabi'in itu biasa menyebut gurunya dengan Abdullah, dan ini Abdullah siapa yang dimaksudkan nanti melihat siapa yang mengatakannya. Ya, Abdullah ibn Mas'ud melaknat wasimat, wanita yang mentato, wal mutanamisat, dan melakukan namas. Di antara bentuk namas adalah mencabut bulu alis. Wal mutafalijat lil husni, dan mutafalijat orang yang mengikir gigi lil husni, ya, dan wanita mengikir giginya lil husni untuk kecantikan. Al mughayyirati khalqallah, yang mereka adalah wanita-wanita yang mengubah ciptaan Allah. Maka kalimat ini lil husni al mughayyati khalqallah, diambil kaidah dari kalimat ini, bahasanya tindakan mengubah ciptaan Allah yang terlarang adalah manakala lil husni, untuk kecantikan, untuk mempercantik diri. Adapun jika kita anggap mengubah ciptaan Allah namun itu untuk izalatil aib, untuk menghilangkan cacat, untuk mengembalikan kepada keadaan normal ciptaan Allah, maka hukumnya diperbolehkan. Maka mengubah ciptaan Allah yang terlarang itu yang lil husni, untuk motivasi kecantikan. Maka Ummu Ya'qub mengatakan mahada apa-apaan ini, laknat ini. Maka Abdullah mengatakan, kenapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu ada dalam kitabullah, dalam Al-Qur'an. Ummu Ya'qub mengatakan, dan beliau adalah hafizatul Qur'an, hafizah Al-Qur'an, beliau katakan, wallahi sungguh aku telah membaca apa yang di antara dua lembaran ini, yaitu artinya Al-Qur'an dari awal sampai akhir, aku tidak jumpai laknat untuk wanita yang mentato dan yang lain. Qal Ibnu Mas'ud mengatakan, demi Allah sungguh jika engkau cermat membacanya, engkau akan menjumpainya. Ini dalil kemudian terlarangnya mentato dan yang lain dari ayat Al-Qur'an adalah firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan oleh Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul fantahu maka berhentilah. Maka dari sini terdapat kaidah yang bisa kita simpulkan dari perkataan Ibnu Mas'ud di sini, bahasanya semua aturan-aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak disebutkan oleh Al-Quran secara spesifik itu hakikatnya, hakikatnya ya, bukan realitanya. Hakikatnya itu sudah ada dalam Al-Quran, yaitu ada pada ayat-ayat yang memerintahkan taat kepada Rasul. Ya, maka semua aturan dan semua aturan yang ada dalam hadis, yang itu hanya kita jumpai dalam hadis, boleh kita katakan itu ada dalam Al-Quran. Yaitu ada dalam Al-Quran secara tidak langsung. Yaitu ada dalam Al-Quran dari ayat-ayat yang memerintahkan untuk taat kepada Nabi, taat kepada Rasul. Kata Abu Dawud dalam sunannya ketika menjelaskan masalah hal ini, tentang masalah An-Namisah, maka beliau katakan Namisah adalah wanita yang memahat al-hajib, memahat al-hajib alisnya hatta tarukuhu sehingga tipis. Maka perlu diketahui bahasanya berkenaan dengan an-namsu, nanti para ulama itu berselisih pendapat apakah namsu itu khusus untuk alis ataukah tidak hanya alis namun semua rambut di wajah atau bahkan rambut di badan. Nanti ada perselisihan ulama tentang definisi namsu itu mencabut bulu yang mana. Apakah khusus alis ataukah kemudian agak melebar yaitu wajah ataukah yang lebih lebar lagi yaitu ya, badan seluruhnya. Maka kalau yang dipilih oleh penulis buku ini dengan bukti beliau mengutip penjelasan Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud, ya, menunjukkan bahasa yang penulis buku ini menguatkan pendapat yang mengkhususkan names dengan ahlis. Ini pendapat Imam Abu Dawud. Ini adalah pendapat Imam Abu Dawud, yaitu names itu khusus untuk alis. Ini adalah pendapat banyak ulama fikih demikian. Kemudian ada kutipan perkataan At-Tabari tidak diperbolehkan bagi wanita untuk mengubah satupun dari khilqahnya, dari keadaan fisiknya yang bawaan dari asalnya. Alati khalaqallahu alaiha, yang Allah ciptakan si wanita tersebut dalam keadaan fisik tersebut, tidak boleh ditambah ataupun dikurangi iltimasal husni dalam rangka mencari kecantikan. Ini yang patut digaris bawahi. Itu terlarang manakala karena motif kecantikan. Baik motif kecantikan tadi untuk berdandan dan untuk suami, apalagi kalau bukan untuk suami. Contohnya semacam wanita yang alisnya itu bergandengan, ya, alisnya itu ketemu, ya, antara alis kanan dan kiri itu nyambung, ya, sehingga alis itu kemudian nyambung, ya, sehingga alisnya itu cuma satu, alisnya cuma satu itu udah double untuk dua mata sekaligus. Ya. Maka tidak boleh, kata beliau, fatuzilu ma bainahuma, dihilangkan apa yang ada di antara keduanya. Ya, maka yang dipas atasnya hidung kemudian dikerok, ya, biar alisnya terlihat dua. Ya, tuhim yang kemudian menyebabkan, kemudian menimbulkan kesan balaj terpisahnya alis. Au aksuhu atau sebaliknya. Sebaliknya apa? Berarti ditambahi ya alisnya ya. Alisnya pisah. Ya. Kemudian ditambahi apa? Supaya terlihat sambung. Kemudian para ulama yang duduk di Lajnah Da'imah Lil-Ifta ditanya tentang hukum hafil hawajib. Sebelum kita baca fatwanya, lebih enak kita baca pengertian al-hafu. Di setelah fatwa itu ada penjelasan wal hafu kama qala Ibnu Mangdur, kata Ibnu Mangdur penulis Lisanul Arab, Al-hafu al-mar'atu tahuffu wajaha, berarti wazannya haffa yahuffu. Tahuffu wajahaha artinya tuzilu anha asy'ara, menghilangkan rambut dengannya, bil musa dengan pisau tajam. Maka hafu di sini itu ngerik. Kalau an-namsu asalnya itu adalah dengan metode mencabut, dicabuti. An-namsu itu asalnya itu mencabuti bulu alis. Gimana kalau tidak mencabut? Nah, ini pertanyaannya, gimana kalau tidak mencabut namun ngerik pakai pisau. Ya, wa tuqassiruh, dan mengulitinya, membersihkan kulit. Itu al-hafu. Maka para ulama yang duduk di Lajnah Daimah ditanya tentang hukum mengerik, ya. Bahasa Indonesia belum itu mengerik, ya. Mengerik, dikerik, al-hawajib alis. Alis itu dikerik. Ya, tidak dicabuti namun dikerik. Apakah itu termasuk namsu ataukah tidak? Maka jawab beliau, la yajuzu akhdhu syai'in minal hawajib. Tidak boleh mengambil sedikit pun dari hawajib dari alis. Maka larangan berkenaan dengan alis itu akhdhu, mengambil, menghilangkan. Ini mengambil atau menghilangkan. Ini kalau akhdhu ini mencakup umum. Maka semua bentuk penghilangan itu nanti bisa disingkat dengan istilah akhdhu, mengambil. Sehingga la biqas, tidak boleh baik itu pakai gunting, wala natf atau cabut, wala haf atau kerok atau kerik, semuanya tidak boleh pakai gunting, menggunting alis atau mencabuti alis atau mengerik alis, semuanya tidak boleh. Nah, atau kemudian model yang lainnya, merontokkan misalnya pakai obat tertentu, sama. Itu disingkat dengan akhdhu. Ini akhdhu, di sini digunakan kata-kata akhdhu ini supaya bisa mencakup semua bentuknya, semua modelnya. Li'anna hadza minan nams. Karena ini ada termasuk nams. Jadi kalau dari sini, maka pengertian an-namsu itu adalah al-akhdhu. Akhdhu sya'rul hajib. Mengambil, menghilangkan bulu alis. Dan namsu adalah satu hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat pelakunya, fa wa minal kabair. Oleh karena ada laknat, berarti menghilangkan bulu alis itu termasuk dosa besar. Kemudian aku bertanya kepada guru kami Alamah Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i rahimallahu taala tentang hukum tashkir hawajib. Ya, enggak tahu apa istilah salon untuk di tempat kita untuk tashkir. Yang jelas kita lihat definisinya. Wawawatu shibar, yaitu meletakkan pewarna alal hajib pada rambut alis. Hatta yadhar li ra'i, sehingga nampak pada orang yang melihat dari kejauhan kalau seakan-akan dia melakukan nams. Kalau ini tidak ngerik, tidak mencabut. Kalau yang namanya tashkir. Kalau namanya tashkir itu tidak ngerik, tidak gunting, tidak nyabut. Cuma ini dikasih alis, itu dikasih pewarna, dikasih semacam celak gitu ya, pakai pensil ya, pensil khusus untuk ini ya, bukan pensil pensil tulis ya. Ya, pakai pensil kemudian dikasih celeret gitu ya, garis gitu. Namun ininya rambut alisnya itu tidak dikerik, tidak dicabut, tetap dibiarkan sebagaimana adanya, cuma digaris. digaris pakai pewarna, pakai pensil yang khusus untuk itu. Nah, itu namanya dalam bahasa Arab tashkir. Kesannya orang yang lihat sekilas, kalau tidak mencermati, tidak melototi, ya, sekilas, oh ini names, karena dominannya apa? Dominannya pensil tadi. Ini kalau orang yang kejauhan, nah itu kok bisa kemudian gini, itu names. Padahal dicermati enggak, itu bulunya tetap enggak hilang, cuma dikasih garis pakai pensil yang khusus untuk itu. Apa ini namanya bahasa salonnya? Mungkin kalau memang ada bahasa khususnya dan ada yang tahu, tolong mungkin ada kertas nanti kemudian bisa disampaikan ke saya biar terjemahnya bisa lebih bagus. Kalau ada dari akhwat ada yang tahu, ya, tolong ini di ya, diinfokan. Ini namanya dalam bahasa Arab tashkir. Nah, itu dalam bahasa kita apa namanya? Saya mengambil rahimahullah ta'ala tentang hukum tashkir, ya, kalau ini sangat banyak tempat kita ya. Standar ibu-ibu itu tashkir ya kan? Itu standar ibu-ibu bi'anahu muharramun, ya, kalau saya mukbil mengatakan itu adalah haram, alasannya lima fihi minasyabah bin namsi, karena tasabuh dengan, karena menyerupai nams. Wallahu ta'ala a'lam. Maka tashkir ini beda dengan sulam alis. Kalau di tempat kita ada namanya sulam alis. Ya. Kemarin saya baru dapat definisi yang jelas tentang sulam alis. Ya. Sulam alis itu kemudian kemudian alis hajibnya dikerok, kemudian dikasih warna. Ya. Namun warnanya, kata yang ngasih penjelasan pada saya kemarin atau beberapa hari yang lewat, warnanya itu tidak permanen. Saya bilang itu tato bukan, permanen bukan, tidak permanen, cuma nanti tergantung yang kemudian lama dan tidaknya, nanti tergantung tergantung kemudian harganya. Kalau 3 juta itu bisa awet 1 tahun katanya. Itu bisa awet 1 tahun. Tapi kalau yang lebih murah ya mungkin boleh jadi cuma 1 bulan atau berapa, nanti kemudian warnanya luntur. Itu sulam alis, sulam alis ya. Maka kalau di sulam alis tentu ada names. Ada names. Ada di sana unsur names. Namun kalau tidak bersifat permanen berarti tidak ada unsur di sana, unsur tato enggak ada. Cuma unsur names dalam artian mengerik dan menghilangkan bulu alis. Nah, berkenaan dengan tashkir seingat saya tashkir ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama, ulama kontemporer memperselisihkan hukum tashkir. Untuk detailnya mungkin bisa kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Namun tashkir itu satu hal yang diperselisihkan ulama. Ada yang melihat dari sudut pandang ini serupa dengan names, maka melarangnya bahkan mengharamkannya. Ada yang melihat dari sudut pandang yang lain, sudut pandang bahasanya hukum asal berdandan itu boleh. Ada yang pakai sudut pandang ini bahkan duniawi, hukum asalnya boleh, hukum asal berdandan itu boleh selama tidak yadur, tidak memberikan bahaya kepada kulit, kepada wajah dan yang lainnya. Maka di sini bukan tidak terdapat nams, karena tidak dikerik, karena tidak dicabut, tidak ada unsur nams. Ya, itu rambutnya tetap utuh, bulu-bulu alis itu tetap utuh normal, tidak ada yang hilang. Cuma dia berdandan dengan kemudian itu dikasih garis. Ya, dan kembali kepada hukum asal berdandan. Selama itu tidak membahayakan kesehatan kulit wajah, maka hukumnya diperbolehkan. Dari sini sebagian ulama membolehkan tashkir. Membolehkan tashkir. Kemudian ahdaf. Dia adalah syar ajfan. Ajfan itu kelopak. Ainain dua mata. Berarti apa? Bulu mata. Para ulama yang duduk di lajnah imah lil iftah ditanya menggunakan rumus. Rumus itu bulu mata. Al-musta'ar namun pinjaman. Apa? Palsu kalau dalam terjemah bahasa, terjemah bebasnya palsu. Bulu mata palsu. Apa hukum bulu mata palsu? Maka jawaban para ulama yang duduk di lajnah da'imah lil ifta, tidak diperbolehkan menggunakan kuku palsu. Nih, ada kan kuku palsu, pingin kelihatan kukunya itu panjang, padahal menjaga kuku satu hal yang terlarang. Maka kemudian nanti ada adhafir sina'iyah, kuku palsu. Demikian juga tidak diperbolehkan rumus al-musta'arah, ya, menggunakan bulu mata palsu. Kemudian tidak boleh pula menggunakan ajsad al-mulawwanah. Ini ajsad itu lensa kontak. Penggantikannya kacamata, kacamatanya dimasukkan ke di mata. Namanya lensa kontak. Namun yang terlarang itu yang mulawwanah, yang berwarna. Nanti lensa kontak ada yang bening dan ada yang berwarna. Kalau yang bening hukumnya boleh. Kalau kemudian yang berwarna hukumnya terlarang. Nanti kemudian punya kesan, oh matanya seperti matanya biru atau warnanya matanya apa. Karena lensa kontak yang dipakai. Kalau itu yang berwarna. Kalau yang bening kan sama dengan kondisi mata. Maka yang mulawwanah itu yang bermasalah, itu yang terlarang. Kemudian nanti punya kesan, oh matanya itu biru atau yang lain. Kenapa itu terlarang? Lima fiha minad darar ala mahaliya minal jismi. Karena ini satu hal yang memberikan madarat kepada tempatnya di badannya. Memberikan madarat kepada anggota badan yang ketempelan benda-benda tadi. Kemudian yang kedua, karena terdapat padanya ghish, menipu, wal khida', menipu, setelah mengubah ciptaan Allah. Maka tiga-tiganya, tiga benda di atas, kuku palsu, kemudian alis mata palsu, demikian juga lensa kontak, itu kalau keterangan di sini mengatakan itu semuanya berbahaya, memiliki madarat. Dan kaidah penting dalam Islam, semua yang memberikan madarat itu satu hal yang terlarang. Namun di sini kemudian tidak ada kata tegas tentang hukumnya, karena ini ditanya tentang masalah hukum dan beliau-beliau tidak memberikan kata tegas, cuma mengatakan la yajuz. La yajuz di sini multi tafsir, bisa makruh bisa haram. Jadi kalau jawaban yang beliau yang disampaikan oleh beliau-beliau itu jawabannya masih setengah mengambang. Ya, beliau jelas itu tidak memasukkannya dalam satu hal yang mubah. Memasukkannya dalam kategori tidak diperbolehkan. Namun kalau tidak diperbolehkan dalam bahasa fikih ini belum tingkat kegamblangannya belum begitu gamblang. Karena la yajuz itu mencakup makruh dan haram. Bisa maknanya makruh, bisa maknanya haram. Maka kita katakan jika memang betul-betul berbahaya secara kesehatan, jelas hukumnya haram. Jika kemudian betul-betul mengganggu kesehatan, maka merusak kesehatan, maka hukumnya haram. Tapi kalau alasan cuma khish dan khida, khish dan khida, maka khish dan khida itu menghasilkan hukum makruh. Kalau kemudian ilahnya cuma poin yang kedua, khish dan khida, maka menghasilkan hukum makruh. Karena penampilan yang menipu itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Tidak sampai derajat haram. Ya, maka nanti perlu kemudian diklarifikasi lebih lanjut. Betul tidak misalnya bulu alis bulu mata palsu itu membahayakan, bahayanya seperti apa, gatal biasa ataukah kemudian lebih dari itu, ya maka jika betul-betul berbahaya ya, maka hukumnya haram. Namun jika alasannya adalah khis dan khidak saja, ilahnya cuma poin yang kedua, maka hukumnya makruh. Maka perlu di sini disampaikan kaidah bahasanya penampilan yang itu tidak sesuai dengan kenyataan, yaitu kaidahnya hukumnya makruh. Penampilan yang tidak sesuai dengan keadaan dan itu tidak diperintahkan dan tidak diizinkan oleh syariat, semacam menyembir uban itu diperintahkan. Diperintahkan. Namun kalau yang tidak diperintahkan dan diizinkan oleh syariat, maka penampilan yang menipu itu hukumnya makruh. Ya, kaidah fikihnya di bab ini adalah demikian. Ya, demikian yang kita bahas dan kita kaji kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'alamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Barakatuna alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.